hewan. Ya. Pulang dari masjid, jalan berdua sama mantan pacarnya itu, siapa namanya itu? Masih ada enggak Ibu Rustam di sini? Udah pindah ya? Masih. Masih. Ya, jalan. Qadarullah. Boleh dipanggil duluan. Begitu juga istrinya Pak Haji Badri, lebih muda, lebih seger, lebih sehat, lebih energik, pokoknya lebih lah gitu ya. Full services itu ada istri itu Pak Haji Badri itu dulu. Ya tapi dengan izin Allah dia dipanggil duluan. Dan ada yang anaknya duluan sampai ke surga insya Allah. Ya kita juga gak tahu. Anak kita misalnya, waktu hidup bersama kita, kita masih biayai sekolahnya, kuliahnya, alhamdulillah semua baik-baik saja. Pas sudah punya suami atau punya istri, disinilah ujian hidup dimulai. Betul gak Bu ya? Anak yang dulunya begitu dekat dengan kita, bersama-sama kita, tiba-tiba seperti orang lain setelah punya mertua. Ada yang kayak begitu? Ada yang senyum-senyum aja. Mudah-mudahan anaknya baik-baik saja. Mungkin lagi belajar berumah tangga. Tapi ya cukup menyiksa, terutama menyiksa kerinduan. Menyiksa kerinduan maksudnya gimana? Ya pengen banget anak itu datang ke rumahnya, ke rumah orang tua. Ya gak usah bawa apa-apa, pokoknya nengokin aja masih ada orang tuanya sekarang. Yang sudah tua, yang sudah susah. Walaupun kadang datang ke rumah orang tua suka marah-marah. Mama ini gimana sih, rumahnya kotor. Tuh banyak debu. Padahal mamanya udah gak pernah duduk di situ lagi barangkali. Ya boro-boro bersin, ngangkat barang atau ngangkat kursi aja seperti dulu udah gak sanggup lagi. Betul gak Bu? Tapi si anak nih ya walaupun datang marah-marah, marahin orang tuanya. Ada gak anak-anak kayak begini datang ke rumah orang tuanya marah-marah? Banyak. Gimana sih rumah ini berdebu kayak begini, kotor, tempatnya gak keruan, gak kayak dulu. Waktu aku di sini kan kayaknya rapi banget, mama tuh bersih banget, mama rajin banget. Ya iyalah dulu waktu masih muda, masih rajin beres-beres gitu ya. Sekarang ya susah, udah gak kayak dulu lagi. Dan anaknya akhirnya apa? Menyiksa orang tuanya dengan kerinduan. Rindu sekali orang tua ini, anaknya datang kembali. Akhirnya seminggu ditunggu gak datang, sebulan ditunggu gak datang, ditunggu lebaran tahun ini datang, ternyata gak juga. Ada yang lebih sibuk dengan pekerjaan dan dunianya. Padahal belum tentu pekerjaan dan dunianya ini membawa dia ke surga. Sementara sebagai pintu surganya ini kemudian diabaikan oleh dia. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jamaah rahimakumullah, memang kadang-kadang siksaan karena rindu ingin berjumpa dengan anak ini cuma Allah yang bisa memenuhinya. Ya kadang-kadang kita cuma beristighfar sebagai orang tua, lalu masuk ke kamarnya, lihat foto anaknya. Oh ini waktu masih kecil, ini ketika wisuda yang masih ada sisa-sisa fotonya. Oh ini foto pernikahannya. Tiba-tiba si ibu atau si bapak ini menangis melihat wajah cucunya, yang cucunya sekarang seperti orang lain. Setelah besar tidak mau datang ke rumah nenek dan kakeknya karena rumahnya ya kecil, kotor gitu ya, belum kebanyakan nasihat lagi gitu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Siapa di antara ibu yang pernah nangis karena menahan rindu, ingin sekali dikunjungi oleh anaknya dan cucunya? Coba angkat tangan. Hah? Banyak. Kemana anaknya, kemana? Hah? Sibuk bisnis ya? Bisnisnya lagi bagus-bagusnya gitu ya? Kemana anaknya, Bu? Wah, lagi jadi penjabat gitu ya? Lagi sibuk-sibuknya. Nah, ini sekedar mengutarakan isi hati orang tua yang kadang tidak dirasakan oleh anak-anaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nasu wal hijarah. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, tentu yang dimaksud di sini adalah yang beriman juga beramal saleh. Enggak cukup hanya dengan iman saja, harus dengan amal saleh. Nah, di sini barangkali errornya. Kenapa sampai anak kita kok tidak beramal saleh, khususnya kepada kedua orang tuanya? Nah, di sini kali masalahnya, kenapa kita sebagai orang tua akhirnya tersiksa menahan rindu. Menahan rindu untuk melihat anak yang saleh dan salehah. Di sini barangkali yang membuat kita kangen tak tertahan kepada cucu. Mungkin kita tidak serius mendidik anak yang saleh dan saleha, sehingga tidak mendapatkan cucu yang saleh dan saleha. Untuk semua yang hadir di sini, saya doakan mudah-mudahan berjumpa dengan anak dan cucunya di surga, dan dibahagiakan bersama anak dan cucunya di dunia. Amin. Bagaimana caranya? Ya ayyuhalladzina amanu, kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Iman dan amal saleh terutama terkait di keluarga kita, ini tanggung jawab kita semua. Bagaimana caranya agar di rumah tangga kita ini salimul aqidah, alimun biddin, wa sahihul ibadah? Minimal tiga ini. Anjuran saya buat pribadi saya dan kita semua, agar serumah tangga kita ini salimul aqidah, akidahnya bersih dari berbagai macam akidah-akidah yang rusak. Alimun biddin, mengetahui ilmu tentang agama. Dan yang ketiga, sahihul ibadah, benar ibadahnya, enggak asal-asalan. Ini yang ingin saya tanamkan pada setiap orang tua, dan orang tua menanamkan ini pada anak-anaknya, apalagi untuk saat ini. Salimul aqidah, mulai dari orang tua dulu ya, orang tuanya dulu pada hari ini. Ini lagi libur ya, hari Selasa, hari Imlek. Ya, Imlek itu apa? Imlek ini hari pertama di bulan pertama tahun barunya orang Tionghoa gitu. Kalau di kita nih, hari ini tanggal berapa? Jumadil Ula. Hah? Tanggal 30. Ya, besok Jumadil Akhir. Tanggal 1, jadi tahun baru. Tanggal baru bulan Jumadil Akhir. Nah, orang-orang Cina itu tahun baruannya Lebaran ya dia, bukan? Hah? Bukan kan? Tahun baruan. Dari hari 1, tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, tanggal 15 mereka menyebutnya Cap Gomeh. Gitu ya. Cap Gomeh itu artinya tanggal 15. Jadi dimulainya Imlek, ditutupnya pakai Cap Gomeh hari ke-15 pada bulan Purnama itu. Nah, kalau orang Islam ya tanggal 1 dan 15-nya biasanya puncak Purnama. Jadi penanggalannya berdasarkan bulan. Ya. Itu sekedar pengetahuan saja. Nah, kita pada hari ini berkumpul di sini, mudah-mudahan kita perbaharui kembali hidup kita, terutama kehidupan rumah tangga kita dan keluarga besar kita semua. Ya. Khususnya yang harus kita perbaharui lagi adalah akidah kita. Kalau tauhid itu artinya ifradullah subhanahu wa ta'ala fil ubudiyah, hanya mengesakan Allah saja dalam penghambaan, tidak boleh ada yang lain. Tidak ada boleh Tuhan-Tuhan lain. Tuhan manusia, Tuhan benda, Tuhan orang yang kita cintai, Tuhan harta yang kita cintai, Tuhan jabatan yang kita cintai, harus hilang. Walaupun ya umumnya manusia ini sebetulnya dengan semua pendidikan dan profesionalismenya itu hari demi hari hanya mengotori akidahnya, sehingga dia lebih cinta kepada dunia ketimbang kepada Allah, lebih takut kehilangan dunianya ketimbang takut kepada Allah, lebih bersandar pada usahanya ketimbang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pekerjaan yang harusnya tiap hari kita pikirkan, kita jaga, dan kita implementasikan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita perbarui pada hari ini. Salimul aqidah. Dari orang tua dulu, saya sering kasih contoh begini. Kalau ada masalah pada diri kita atau masalah pada rumah tangga kita, rumusnya untuk menyelesaikan semuanya, yang pertama adalah perbaikilah sisi dalam dirimu, maka Allah akan perbaiki sisi luarmu. Ini sebetulnya implementasi dari ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidhu tijahak. Kalau ada masalah apapun, apa saja yang sedang kita hadapi di dalam hidup ini, perbaikilah sisi dalam diri kita dulu. Jangan mulai dari sisi luar. Perbaiki sisi dalam kita itu maksudnya yang mana? Akidahmu. Kalau tauhid tadi kemudian hanya menghambakan diri kepada Allah, kalau akidah itu akadah ya akidah artinya mengikatkan. Ada sistem nilai yang kita anut di dalam hidup kita yang kita ikat kuat-kuat menjadi pegangan. Sistem nilai itu adalah tidak akan menghamba kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat hidup kita tuh bahagia, karir kita menjadi bagus, rumah tangga kita pun menjadi tentram, anak cucu kita insya Allah baik-baik saja, selama tauhid kita diikat oleh akidah, selama penghambaan kita hanya kepada Allah, menjadi sebuah sistem nilai yang kita pegang kuat-kuat. Apalagi di akhir zaman seperti ini, kita gigit dengan gigi geraham kita itu agar cuma Allah saja dan semua perintah dan larangan Allah yang menjadi sistem nilai hidup kita, agar perintah Allah satu-satunya yang harus kita disiplinkan untuk dijalankan baik oleh kita maupun anak-anak kita, hanya larangan Allah satu-satunya yang kita perhatikan untuk kita tinggalkan. Begitu juga kepada anak-anak kita. Gampang gak begini Bu? Gampang atau tidak? Gini, kita dan keluarga lebih disiplin dengan aturan yang kita buat-buat sendiri atau dengan aturan Allah? Hah? lebih taat pada aturan Allah atau disiplin kita sendiri? Gimana ya ngasih contohnya ya? Ngasih contohnya, ini contoh aja. Satu hari si ibu dan si bapak tuh pengen sekali punya anak jadi tentara. Karena bapaknya juga jenderal. Ya, ibunya berarti di atas jenderal biasanya. Ya. Karena biasanya sejenderal-jenderal di luar adalah jenderal lebih galak di rumah biasanya. Di satu hari anaknya ini dikunjungilah sama orang tuanya, ya, di pendidikannya. Ya, namanya orang tua datang ke tempat pendidikan anak. Jadi anak ikut disiplin orang tua atau disiplin lembaga? Assalamualaikum nak. Siap, waalaikumsalam. Kaget sih ibu gitu. Apa kabar kamu di sini selama pendidikan? Siap, sehat-sehat saja. Dua kali kaget si emak gitu. Kok anak gue jadi kayak begini? Gitu, dikasih makan apa di sini? Ya salah sendiri kalau dimasukin ke situ. Gimana makannya? Siap, disiplin. Waduh, 10 kali kayak gini bisa jantungan nih emaknya itu. Itu salah satu contoh saja, tapi baguslah jadi tentara yang saleh insyaallah ya. Apalagi sekarang susah menjadi polwan, susah mencari polwan yang enggak berhijab sekarang insyaallah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ini di dalam hidup, karena sejak kecil sih anaknya bangun pagi, bangun subuh supaya cepat ke sekolah atau cepat ke masjid. Nah itu dia masalahnya. Yang kita disiplinkan untuk urusan Allah atau untuk urusan dunianya? Ini salah siapa kalau kayak begini? Salah jambu mede. Kenapa bijinya di luar? Yang namanya biji harusnya. Kok satu ada yang nyempil di luar? Kalau mau cari yang salah lah ya. Tapi tahu gak siapa menyebabkan semua sistem ini menjadi rusak? Orang tua. Karenanya perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, pelihara dirimu dulu. Di ayat 6 surat Tahrim ini, pelihara dirimu dulu baru keluargamu dari apa? Dari siksa api neraka. Yang paling kasihan itu belum masuk neraka sudah bikin neraka di dunia. Ada enggak kayak begitu rumahnya kayak neraka? Ada. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun. Di atas neraka itu, di dalam neraka itu maksudnya ada malaikat-malaikat yang syidadun, ghilazun, keras, kasar. Jadi kalau ada orang tua keras, kasar, berarti penjaga neraka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang keras, yang kasar, tidak pernah ada senyum, tidak akan ada yang namanya belas kasih, apalagi dimaafkan, tidak ada. Karena karakter malaikat itu la ya'sunallaha, tidak pernah bermaksiat kepada Allah kalau diperintahkan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, hanya punya satu kata, menjalankan perintah. Siap perintah Ustaz. Kok perintah dari Ustaz? Enggak boleh. Perintah dari siapa? Larangan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sejak kecil ini yang kita disiplinkan dan kita mau perbaiki kembali rumah kita, dimulai dari diri kita sendiri. Setelah kita periksa sisi dalam kita, periksa di lisan dalam kita, apa maksudnya Ustaz? Kalau ada masalah apapun yang kita hadapi nih, salimul aqidah, kita periksa dulu. apakah sudah perintah Allah yang menjadi nomor satu di dalam jiwa kita? Apakah larangan Allah yang sudah menjadi nomor satu untuk kita tinggalkan? Kalau itu yang kita periksa, insya Allah semua bakal baik-baik saja. Insya Allah semua yang baik-baik saja kita dapatkan di dalam hidup kita ini. Apalagi alimun biddin. Setelah itu tambah ilmu, terutama ilmu agama. Ilmu mengenal Allah supaya bisa mencintainya. Setelah mencintai kemudian ringan menjalankan perintahnya. Setelah mencintainya kemudian nikmat meninggalkan larangannya. Alimun bidinillah. Apa yang disebut dengan mengerti tentang ilmunya Allah adalah faham Al-Quran, tidak buta aksara, tidak buta makna Al-Quran. Saya mau tanya, berapa banyak orang tua yang disekolahkan anaknya, kuliahkan anaknya S1 sampai S3, tapi anaknya masih buta aksara Al-Quran? Ada enggak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan merasa aman. Yang sudah khatam, banyak gak yang buta makna Al-Quran? Banyak atau tidak? Baca tapi kagak faham yang dibaca, banyak atau tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bahaya. Ya, saya juga introspeksi diri saya sendiri. Saya bilang sama anak saya, nak, gagal saya sebagai bapak, gagal saya sebagai ayah. Kalau punya anak masih buta makna Al-Quran. Saya sedang menasihati diri saya sendiri supaya jangan terlalu cepat puas. Jangan bangga punya anak sudah baca Quran tapi ternyata masih buta makna Al-Quran. Padahal inilah bekal satu-satunya yang paling hebat kalau ingin membuat anak kita sukses ke depan. Buat apa sukses secara keduniaan kemudian tidak bahagia hidupnya di dunia dan tidak bahagia hidupnya di akhirat. Ada artis yang sekarang lagi pengen hijrah tapi susah sekali. Termasuk atas artis papan atas lah. Kalau papan atas berarti plafon ya. Kalau artis papan atas itu maksudnya gimana, Bu? Ini ada papan nih. Di atas. Itu perumpamaan ternyata ya. Lagi naik daun kayak gimana naik daun? Hah? Ulat bulu yang naik daun. Saya juga bingung tuh keluarga dinamakan rumah sama tangga. Rumah? Ada rumah tambah tangga apa rumah orang dulu kali ya? Rumahnya pakai tangga gitu. Jadi orang sekarang gimana rumahnya itu? Hah? Bukan rumah tangga, rumah doang ya? Kagak ada tangganya gitu. Dia bilang begini, orang mengira saya sukses, orang mengira saya itu bahagia. Memang orang ngeliat tuh harta saya di luar, tapi hidup saya tuh galau, kosong rasanya. Dan sekarang dia berjuang mati-matian untuk berhijrah. Dan satu-satunya cara untuk bisa terselamat dan hidupnya bahagia kalau bisa meninggalkan semua yang orang anggap sukses ini. Sementara dulu orang tuanya mendidik dia supaya punya ini semua. Setelah ini semua dicapai, ternyata ini yang bikin susah, bikin dia galau. Untung di dunia, gimana kalau di akhirat? Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana tidak berguna semua harta, tak berguna itu bahkan anak, kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih tauhidnya, yang bersih akidahnya dari berbagai macam kemusyrikan, dari berbagai macam kemunafikan, dan dari berbagai macam kefasikan. Begitu tafsirnya. Qalbun salim, bersih dari tiga. Dari apa? Yang tiga, apa yang tiga? Syirik, nifaq, dan al-fusuq. Akidah yang bersih itu salimul akidah. Yang ada di dalam kalbu itu ringkasnya adalah kalau bersih kalbunya dari kemusyrikan, kemunafikan, dan kefasikan. Ustaz, kalau kemusyrikan saya faham, menyekutukan Allah, gitu ya. Tidak boleh itu menyekutukan Allah dengan yang lain. Yang kedua, kemunafikan. Apa kemunafikan? Apa? Nifaq. Hatinya sebetulnya mengingkari Allah, tapi mulutnya mengatakan mengimani Allah, itu munafik. Ya. Kalau musyrik berarti dua-duanya, hatinya mengingkari Allah, mulutnya juga mengingkari Allah sebetulnya, tapi kelihatannya sedang menyembah Allah. Kefasikan. Nah, ini kefasikan, hatinya ini masih mencintai dosa-dosa besar. Nah, di sini masalah besar kadang-kadang. Kita ini sedang berjuang untuk bersih akidah kita, tapi kadang-kadang masih tersimpan dosa-dosa tersembunyi, dan itu dosa besar. Tapi kita masih menikmatinya di dalam hati. Dan kadang-kadang kita mengerjakannya secara diam-diam. Masih ada gak kayak begitu? Apa contohnya? Sab'al mubiqat, 7-7 dosa besar yang masih kita sukai. Tapi kesimpulannya, dunialah yang masih terdepan dalam urusan kita. Nah, sampai di sini, ku anfusakum, pelihara dirimu. Dirimu dulu. Karena penjahat pertama di rumah adalah orang tua. Kok orang tua sih, Ustaz? Iya. Fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani. Karena anak itu tercipta, diciptakan oleh Allah, fitrahnya adalah salimul aqidah, bersih aqidahnya. Allah yang format, menerima kebenaran, alimun biddin pada hakikatnya anak-anak ini. Dan yang ketiga, sahihul ibadah, anak-anak ini ketika terlahir, cinta pada kebenaran, senang pada ibadah. Orang tuanya lah. Orang tuanya lah yang meyahudikan anaknya, yang menasranikan anaknya, yang memajusikan anaknya. Orang tuanya lah yang memasukkan ilmu-ilmu Israiliyatil Yahudiyah. Orang tuanya lah yang memasukkan doktrin-doktrin Lahutun Nasara. Anak-anak lah ya, orang tuanya lah yang menghujamkan ke dalam jiwa anak-anak adalah dongeng-dongeng Persia. Masuk sudah hancur sehancur-hancurnya akidah anak itu, ilmu anak itu. Kenapa? Yang masuk adalah dongeng-dongengnya kisah-kisah Yahudi yang menjadi pengetahuan, yang menjadi landasan sains dan teknologi. Lahirlah teori Darwin itu, bahwa manusia berasal dari petek. Yang kita sekolahin anak kita ke sana. Tanpa terasa masuk dalam psikologi, setelah masuk dalam biologi. Kita kuliahkan anak kita, kita sekolahkan anak kita, ternyata rusak akidahnya. Masuk pula doktrin-doktrin apa? Lahutul Nasara, sistem ketuhanan Nasrani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa bentuk sains sekarang, kehidupan sekarang? Kesesatan orang memahami Tuhan. Apa misalnya? Nah, liberalisme. Yang gimana tuh liberalisme? Itu loh orang yang bilang homo itu adalah fitrah. Ada gak yang bilang gitu? Ada gak? Ada. Ini gimana kok bisa kayak begini otaknya? Lesbi itu fitrah. Ada gak yang bilang begitu? Ada. Banyak. Bukan cuma ada, didukung. Ada gak pendukungnya? Bukan cuma didukung, dibikinin undang-undang. Ada gak yang dukung? Ada enggak partainya? Ada. La haula wala quwata illa billah. Ada enggak calegnya? Ada. Yang mendukung LGBT? Ada. La haula wala quwata illa billah. Kok bisa ada orang kayak begini, Ustaz? Karena dia sudah kemasukan. Sihir-sihir majusi sudah masuk juga ke kepalanya. Jadi begini loh ceritanya. Kok bisa dia membenarkan mengatakan bahwa homo itu fitrah? Jangan-jangan di sini ada yang masih menerima kali. Ya. Ustaz, kan dia tercipta begitu. Kromosom femininnya lebih dominan daripada kromosom maskulinnya. Ya, tong-tong. Lu belajar ilmu kromosom dari mana? Ini pasti gila nih yang ngajarin lu nih. Adalah hak dia dong, hak asasi manusia. Masuklah jadi ini ya sekarang ya. Jadilah hak asasi manusia ini. Itu kan hak asasi manusia. Maksud lo? Hidup ini sebetulnya adalah... Waduh, apa? Apa hidup ini apa kata lo? Orang memang kalau gak mau pakai agama, gak mau pakai Tuhan, gak mau pakai kitab suci, pakai apaan kira-kira? Ini ada orang nih gak mau pakai Tuhan, gak mau pakai agama gitu, gak mau pakai Quran, gak mau pakai aturan-aturan manusia. Apa yang dia pakai? Hah? Otak. Coba beda otakmu itu apa isinya? Intelek. Telek insight. Kita gunakan intelektualitas kita. What is intelektualitas, Mas? Apa itu intelektualitas? Ya kecerdasan. Kecerdasan siapa yang ngasih lu kecerdasan? Otakmu itu loh. Kembali. Dari mana kok bisa orang punya otak-otak kayak begini? Otak atau otak-otak? Saya sebutkan. Jadi ada kesesatan dalam pemikirannya, kemudian itu menjadi sebuah selera dan kemudian keyakinan, lalu itu yang diminta dibenarkan. Manusia katanya, yang mengatakan saya laki-laki, saya perempuan, sebetulnya hanyalah sebuah orientasi sosial, orientasi seksual yang sejak kecil ditanamkan di kepala saya oleh orang tua saya. Nah, kamu laki-laki, kalau laki-laki itu jaketnya begini, bajunya begini, celana dalamnya begini. Itu orientasi yang orang tua saya tanamkan. Yang namanya laki-laki itu mainnya mainan mobil, mainnya main sepak bola, laki-laki sama laki. Itu orientasi yang orang tua tanamkan di dalam jiwa saya. Saya di terakhir bebas, saya gak mau lagi ada doktrin itu. Terus lu mau jadi apa? Saya ini sebetulnya feminin, terperangkap dalam tubuh maskulin. Kan gila. Lu mau tahu lu cowok atau cewek, buka aja kolor. Kalau mebes ke dalam, berarti lu cewek. Kalau ada belalainya, kok sampai ada yang bilang saya ini sebetulnya feminin yang terperangkap dalam tubuh maskulin. Gue colok juga loh. Kok bisa ada manusia error kayak begitu? Ya? Mau minta disahkan rancangan undang-undangnya menjadi undang-undang? Ya mbok, kok ada partainya? Ya kok ada calegnya yang kayak begitu? Dari mana mulai errornya? Antum, ku anfusakum. Orang tua. Penjahat pertamanya. Yang salah ngasih pendidikan sama dia. Lain di masjid, lain di kampus. Lain yang di masjid, lain pula yang di sekolahan. Bebas lahir. Identitas, tadi kan orientasi seksual. Identitas seksual, identitas di otak, orientasi di dalam hati. Ah, ini lebih parah lagi udah. Siapa yang suruh? Bahkan ada ustadz yang bilang, enggak ada ayatnya kalau menikah itu harus dengan lawan jenis. Tidak ada azwaj, pasangan. Enggak ada di situ pasangan harus dengan lawan jenis. Karena yang ada di dalam Al-Quran adalah zauj, azwaj, yang artinya pasangan. Jadi perempuan sama perempuan boleh, laki sama perempuan pengen ditabuk apanya kira-kira kalau orang kayak begini? Hah? Ya Allah, monyet aja kagak ada yang homo, anjing aja kagak ada yang lesbi. Lu nih lebih parah dari gimana coba nasib kalau orang tua punya anak kayak begini? Hah? Musibah gak? Bagaimana kalau orang tua punya anak yang partainya benerin ginian gitu, membenarkan ini, gimana rasanya? Hah? Gimana kalau orang tua punya anak caleg, nah calegnya benerin undang-undang kayak begini, dibenarkan, gimana kira-kira? Sayangnya pergi haji dan umroh juga nih orangnya. Iya. Ya gak apa-apa lah, nyerempet-nyerempet ya, turunkan. Ya gak ngeliat berarti? Ya iyalah gak ngeliat, orang picek aja ngeliat. Lihat lagi anaknya, terutama lihat itu akidahnya. Hati-hati cari mantu. Cari mantu yang gimana? Boong. Cari mantu tuh, kamu cinta sama dia? Cinta, udah kerja? Udah, bungkus. Biasanya kalau anak mau menikah, yang dipikirin sama orang tua apanya dulu? Luar biasa. Orang-orang tua di sini yang dipikirin pertama, gimana akidah menantu saya sudah lurus atau belum? Gitu ya biasanya. Yang kedua, bagaimana ibadah calon mantu saya? Gitu ya? Hah? Catering dulu atau pelaminan? Ini anak mau nikah nih. Yang diurusin apanya dulu? Cari gedung gitu ya? Sibuk banget cari gedung. Gedung buat apa? Hah? Akhirnya dulu anaknya baik-baik saja, anaknya begitu dekat sama dia, setelah dia menikah tiba-tiba hilang tuh anak, gak kemana. Tersiksa orang tua, bercucuran air mata rindu, anakku mana, kenapa anakku hilang? Itulah gara-gara gedung dulu yang dicari. Akhirnya anak lu dirampas sama orang lain. Itulah karena tidak ditanamkan cinta kepada Allah, sehingga anak tidak birrul walidain, lebih cinta pada pasangannya, tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemana itu anak sekarang? Kemana dia? Sibuk? Nyari apa? Nyari uang. Emaknya dibagi gak? Emaknya dibagi gak? Dibagi berapa? Dibagi berapa? Dulu kita kasih sama dia pakai perhitungan atau enggak? Kita rela berkorban apa saja untuk dia, benar enggak? Bahkan rela mati untuk dia? Sekarang kemana dia? Berapa yang dia kasih untuk ibu? Kalau cepet bagus berarti 100% tuh. Syagalatna amwaluna wa ahluna. Tadi kami disibukkan dengan harta kami dan kami disibukkan dengan keluarga kami. Ya akhirnya bukan ibadah yang menjadi tujuan. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Semoga diberikan keluarga yang saleh dan salehah. Semoga keluarga kita semua akidahnya bersih. Amin. Difahamkan tentang ilmu agama. Amin. Dan diberikan ibadah yang benar. Amin. Itu yang paling penting tiga hidup ini. Apa yang pertama? Ini amin-amin doang kagak paham. Perasaan gue ngomong ini dari Malakasari, sejak tahun 1994 akhir. Sampai hari ini ngomong itu lagi. Amin-amin doang. Ya Ustaz namanya udah tua gitu kan. Udah lupa-lupa gitu ya. Ustaz sih jarang ketemu kita. Betul. Jewer aja sudah. Mana Ustaz itu? Ustaz Akib. akidah mesti bersih, ilmu agama mesti nambah, baru yang ketiga sahihul ibadah, ibadahnya benar. Kalau yang tiga ini udah rapi, udah beres. Kalau begini masih batuk, pakai tisu berarti masih hidup orangnya. Kalau nanti udah ada yang di sini duduk ya mirip-mirip dia tapi udah nggak ada tisu berarti udah mati itu orang. Baik begini, jadi kalau yang tiga ini beres sisi dalam kita, insya Allah semua kembali lagi hidup kita ini, Allah akan dekat kepada kita dan mudah-mudahan cinta dan ridho Allah dicurahkan kepada kita semua. Nah karenanya jamaah di sini semua, ya susah-susah setiap Sabtu gitu ya silaturahim, insya Allah setiap langkahnya diampuni dosa-dosanya. Amin. Semua jemaah Forkomas insya Allah ya, langkah-langkahnya nih setiap langkah pergi dan pulang itu nanti rontok semua dosa-dosanya. Amin. Tetap semangat ya di Forkomas, tetap semangat ya, tetap hadir ya. Amin. Siapapun ustadznya datang atau nggak datang, pokoknya jamaahnya semangat. Ya kalau gak hadir terus ya gak datang lah ya. Nah mudah-mudahan tahun ini juga disampaikan ke Ramadan sekali lagi. Bulan apa rencananya Ramadan di Malakasari? Hah? Ya bulan puasa Ramadan itu ya. Insya Allah Ramadan di Malakasari bulan apa? Dibilang bulan puasa tadi dia bilang awal Mei insya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Mudah-mudahan dikasih kesehatan ketemu Ramadan sekali lagi. Amin. Dan mudah-mudahan diampunkan dosa-dosa kita semua di bulan Ramadan. Amin. Dan bisa menghadap Allah bersih dari semua dosa dan salah. Dan mudah-mudahan bisa satu surga sama keluarga semuanya. Amin. Diberikan keturunan yang soleh dan salihah. Dibersihkan akidah dari berbagai macam kemusyrikan, kemunafikan dan kefasikan. Ditambahkan ilmu agama dan disahihkan semua ibadah kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Semoga Allah berkahi usia kita semua, berkahi ilmu kita semua, berkahi usaha kita semua dan berkahi semua ibadah-ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Selesai. Ini orang-orang kalau ngeliat muka gue maunya takbir aja buahnya. Makanya saya di Malakasari adem-adem aja, belum ngangkat aja udah pada mau. Lu enak, gue dipantau tiap saat. Ya alhamdulillah.